macam penghuni kebun binatang. Oh, aneh-aneh hewan hidup dalam kandang. Gajah India, singa Afrika, unta dari Arabia. Hei, sungguh lucu kera-kera gentayangan. Hei, itu dia monyet cetak teman Tarzan. Idih genitnya dia berkaca, ambil lipstik di makanya. Ada burung beo pandai meniru, dengar di radio, aduh duh duh duh duh. Lihat si kancil binatang dalam dongengan, dapat ketimun dia menari kegirangan. Hewan sedunia ada semua, penghibur tua dan muda. Ada burung beo pandai meniru, dengar di radio, aduh duh duh duh duh. Lihat si kancil binatang dalam dongengan, dapat ketimun yang menari kegirangan. Hewan sedunia ada semua, penghibur tua dan muda.